Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masuk pada hadis yang ke-99. Walal muallifu rahimahullah an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, siapapun yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawalin, kemudian dia mengikutkan, menyertakan dari puasa Ramadan itu 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka hal demikian seperti berpuasa selama setahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Pada hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu ibadah yang mulia, ibadah berpuasa, di mana puasa Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim-muslimah yang tidak memiliki uzur untuk berpuasa sebulan penuh, yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaannya, puasa Ramadan menghapuskan dosa di antara bulan itu dengan bulan berikutnya. Maka sebagai bentuk kasih sayang dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pengiring, penyempurna dari kekurangan yang ada. Demikian juga menutup kekurangan dari puasa Ramadan. Allah sertakan puasa di bulan Syawal. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan sempurna puasanya, kemudian menyertakan 6 hari di bulan Syawal, keutamaannya seperti berpuasa setahun penuh. Nah, pada lafaz hadis man shoma Ramadan, ini pertama menunjukkan keumuman man siapapun mencakup zakaron kana au unsa, mencakup laki-laki maupun perempuan dengan lafaz man siapapun. Namun keumuman ini tentunya yang dimaksud adalah muslim ataupun muslimah. Tidak semua orang, namun orang yang beriman, berislam. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya keumuman ini juga dikhususkan dengan syarat diterimanya amalan. Ketika dia muslim, muslimah, kemudian dia mengamalkan amalan ini dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga syarat: muslim, Islam, iman, kemudian keikhlasan dan ittiba. Ini merupakan syarat diterimanya amalan. Itu syarat pokoknya. Kemudian masalah berikutnya, yang ketiga, dari lafaz man shoma Ramadan, siapapun yang berpuasa Ramadan, menunjukkan bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah diraih bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan. Bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, keutamaan tersebut tidak bisa diraih bagi orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadan. Tidak bisa diraih bagi orang yang memiliki hutang puasa Ramadan. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ini, keutamaan seperti berpuasa setahun penuh, maka hendaklah dia mendahulukan qadha, mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapapun yang berpuasa Ramadan. Siapapun yang berpuasa Ramadan. Jadi selesai, tidak ada hutang, tidak ada tanggungan. Thumma atba'ahu, kemudian dia mengikutkan, menyertakan setelah puasa itu. Sittan min Syawalin. Sittan min Syawalin. Ya. Ada faedah lughawiyah bahasa terkait dengan lafaz sittan. Demikian yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk nakirah sittan. Dikatakan oleh ahli bahasa, kita bisa menggunakan dengan lafaz muzakkar, bisa menggunakan lafaz muannats. Misalnya seorang mengatakan sumna khamsan wa sittan wa khamsatan wa sittatan dalam bentuk nakirah. Kita berpuasa 5 hari atau 5, 6 khamsan wa sittan wa khamsatan wa sittatan. Yang pertama dalam bentuk tanpa tak marbutoh, yang kedua dengan tak marbutoh. Ya. Jadi boleh dengan lafad demikian khamsan ataupun khamsatan, sittan atau sittatan. Adapun jika dalam bentuk tasrih dengan menyebutkan mudhof ilaihnya, misalnya seorang mengatakan sumna kita berpuasa 6 hari. Sumna sittata ayyamin. Ya. Sumna sittata ayyamin harus pakai tak marbutah. Wala yajuz tidak boleh mengatakan sumna sitta ayyamin. Ini. Sumna sittata ayyamin. Tidak boleh mengatakan sitta ayyamin. Ketika disebutkan mudhof ilaihnya. Adapun kalau tidak disebutkan mudhof ilaih, boleh disebutkan tadzkir maupun ta'nits. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10 ay asyrata ayyam. Kembali pada hadis pada lafaz thumma atba'ahu sittan, di sini munakkar atau nakirah yang menunjukkan faedah keumuman setelah seorang berpuasa Ramadan. Disebutkan oleh para ulama dari lafaz hadis ini bolehnya berpuasa berturut-turut, karena lafadznya di sini munakkar nakirah, 6 hari berturut-turut setelah hari raya. Mutawaliya, berturut-turut atau mutafar yang kalau terpisah-pisah. Demikian juga dari lafaz ini menunjukkan keumuman 6 hari di awal bulan Syawal, pertengahan dan di akhir, yang masih dalam lingkup bulan Syawal. Thumma atba'ahu sittan min syawalin. Kemudian permasalahan berikutnya dari hadis ini juga menunjukkan istihbab shaumi hadhihi sittah. Dianjurkannya, disunahkannya berpuasa pada 6 hari tersebut. 6 hari di bulan Syawal. Dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama. Jumhur ulama al-a'imma ats-tsalatsah, mazhab salaf dan khalaf. A'imma ats-tsalatsah yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwasanya dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. dan ini yang rajih, berbeda dengan pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam sesuai dengan ilmu beliau dalam Muwatta, ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi yasumuha, saya tidak melihat seorang pun dari ahli ilmu berpuasa. Ini ucapan beliau sesuai dengan yang beliau nyatakan, ma ra'aitu, sebatas apa yang beliau lihat, saya tidak melihat. Nah, sebutkan alasannya. Ya, ini makruhnya demikian. Beliau memandang hal itu makruh. Alasan li alla yudhanna wujubuhu, supaya tidak disangka wajibnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentu hal demikian sebagaimana ucapan beliau sendiri, kullun yukhadhu wa yuraddu, masing-masing orang itu diambil dan ditolak. Ucapannya diambil ketika sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak ketika bertolak belakang. Karena di sini dengan jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga kita mengambil apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sunnah bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana puasa-puasa yang lain. Ya, alasan tadi terbantahkan dengan puasa-puasa yang lain, misalnya puasa Arafah. Ya, 9 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puasa Asyura, 10 Muharram dan yang lainnya. Kaum muslimin melihat itu adalah puasa sunnah. Maka demikian juga puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Sehingga sekali lagi dari hadis ini menunjukkan disunnahkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, di awal, di tengah, di akhir, berurutan ataukah terpisah-pisah. Namun syaratnya apa tadi? Dia untuk meraih keutamaan ini dipersyaratkan telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Kana kasiyamid dahri, maka hal demikian seperti berpuasa selama setahun. Para ulama menjelaskan sisi kemiripan atau kesamaan dengan berpuasa selama setahun keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati, siapapun yang datang membawa kebaikan, amal soleh, falahu asyru amsalihha, maka bagi orang itu 10 kali lipat dari kebaikan itu. Sehingga dari sini bagaimana bisa dihitung setahun, berpuasa setahun? Yang pertama, puasa Ramadan ya, 30 hari. Dikali 10, 300 hari. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60, 360. Nah, para ulama menjelaskan hal demikian. Nah, bagaimana dalam ayat, siapapun man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Ya. Dalam hadis Thauban, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib, menjelaskan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, siyamu ramadhana bi asyrati asyhurin, bahwasanya puasa Ramadan itu setara dengan 10 bulan. Siyamu ramadhana bi asyrati asyhurin, puasa Ramadan setara dengan 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin bi syahrain, wa siyamu sittati ayyamin, dan berpuasa 6 hari bi syahrain, setara dengan 2 bulan. Fadzalika siyamu sanatin, hal demikian adalah puasa selama setahun. Naam. Siyamu ramadhana bi asyrati asyhurin wa siyamu sittati ayyamin bi syahrain, fadzalika siyamu sana. Dan demikian, ya, ini hadis ini menjelaskan maksud dari hadis Abu Ayyub riwayat Muslim, kana kasiyamiddar, demikian juga sebelumnya ayat yang telah kita baca. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun dari hambanya yang memiliki hirs, semangat, ya, diberikan taufik oleh Allah, diberikan keikhlasan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan umur yang panjang bagi kita semuanya, umur yang berkah, sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan, karena sekarang kita sudah masuk pada bulan Syaban, insyaallah bulan depan Ramadan, berikutnya Syawal. Kemudian kita diberikan taufik untuk memanfaatkan waktu yang utama, ikhtinam al-furas, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, karena hidup ini adalah kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbekal sebelum kita masuk ke dalam alam barzakh yang merupakan, ya, kehidupan akhirat, bagian dari kehidupan akhirat yang pertama, yang tidak ada manfaat bagi harta benda yang kita miliki kecuali orang-orang yang datang dalam keadaan kalbunya selamat, membawa amal soleh dengan bekal iman dan taqwa. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahirabbil alamin.